بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait pembahasan praktek-praktek riba di sekitar kita. Telah kita bahas beberapa hal sebelum ini dan kita akan masuki beberapa masalah berikutnya. Di antara hal yang perlu kita bahas berikutnya, dan itu termasuk praktek riba, adalah menabung di bank kemudian kita mendapat bunga. Ya, sekali lagi, itu istilahnya sekarang, yang hakikatnya bunga yang kita peroleh adalah riba. Walaupun kita dengan niat menabung, istilahnya dalam bahasa Arab adalah wadi'ah, wadi'ah atau wada'i', tabungan, titipan. Tapi kenyataannya kita memperoleh sekian persen dari bank tersebut, yaitu disebut bunga. Sesungguhnya itu adalah riba. Karena sama saja ketika kita menabung di bank, bagi bank seperti dapat apa? Pinjaman dari kita. Ya kan? Kalau kita balik, seolah-olah bank yang minjem kita. Kemudian ketika mengembalikan, yaitu kita ambil, kita dapat kelebihan dari apa yang kita titipkan atau kita pinjamkan. Jadi sekarang dalam hal ini, siapa yang akilur riba, siapa yang mukil, yang akil pemakan riba siapa? Kita. Yang nabung itu kita jadi akilur riba, pemakan riba. Banknya sebagai apa? Mukil. Ya, itu istilahnya dalam hadis Nabi, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat pemakan riba dan yang memberi makan. Dalam konteks yang kita sedang contohkan, berarti kita sekarang jadi akil riba, pemakan riba. Ya. Dia si bank tersebut sebagai mukil, dua-duanya terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di sini dalam bab menyimpan uang di bank tidak boleh bermudah-mudahan. Pada dasarnya para ulama melarang menyimpan uang di bank, karena sama dengan tadi meminjami yang itu mendapat apa? Bunga bank atau riba. Ya. Seandainya orang-orang yang menabung di bank itu tidak melakukannya, kira-kira bank itu akan tutup atau tidak? Ya, kemungkinan besar banknya tutup semua. Ya. Kalau begitu bank itu menjadi kokoh, kuat dan terus berdiri karena apa? Karena banyak orang yang meminjami dia. Dengan kata lain, menabung kepada dia. Nah, maka dari itu apalagi Syekh Al-Albani rahimahullah sangat keras dalam hal ini. Syekh bin Baz rahimahullah memfatwakan, ya boleh menabung kalau dikhawatirkan kita menyimpan uang di rumah akan ada kejahatan-kejahatan pencurian. Nah, ketika itu dibolehkan menabung atau menyimpan di bank karena ada suatu keperluan, kekhawatiran terjadinya pencurian. Nah, baru diperbolehkan. Ya, ini fatwa Syekh bin Baz rahimahullah. Maka dari itu, seperti yang tadi saya katakan, kita tidak boleh bermudah-mudahan atau menggampangkan masalah ini. Ya, justru pada dasarnya tidak menabung di bank, itu dasarnya, asalnya mestinya begitu, kecuali dalam kondisi tadi. Kemudian ketika ada riba hasil dari tabungan kita, itu tidak kita makan, tidak kita ambil untuk kita. Di sini ada beberapa fatwa ulama, ada yang mengatakan pokoknya tidak boleh diambil karena itu riba. Tapi kalau tidak boleh diambil, banknya tambah senang, ya. Dia tambah untung menurut dia. Maka banyak para ulama yang berfatwa, ya tetap diambil tapi tidak untuk kita, tapi kita selamatkan diri kita darinya, yaitu kita salurkan ke tempat-tempat fasilitas umum, marafiq ammah, tidak kita pakai sendiri karena itu bukan milik kita. Ya, tertulis bunga bank sekian, 500 ribu mungkin, sekian juta bahkan, karena banyak uang tersimpan di sana. Itu bukan milik kita, itu uang riba panas, ya, uang panas yang mestinya kita selamatkan diri kita darinya. Makanya kita menyalurkan itu bukan dalam rangka kita bersedekah. Jangan dianggap oh ini ada dana bunga bank di rekening saya, inilah buat apa, pagar, buat jalan saya sedekahkan. Loh, sedekahkan itu uang panas, kamu harus melepaskan diri darinya. Ini sama dengan kamu membuang. Ya, tapi dibuang yang manfaat. Kalau dibuang di sungai, diambil orang nanti buat enggak ada manfaatnya bagi orang-orang atau lenyap enggak tahu kemana. Tapi disalurkan dalam rangka membebaskan diri kita, bukan mencari pahala tapi melepaskan, ya, bahaya. Ini uang panas, maka disalurkan ke tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan oleh orang, ya, beli lampu penerangan untuk jalan, untuk jalannya itu sendiri, untuk WC, untuk apa, itu tempat penyalurannya. Ya, ada juga fatwa ulama yang lain yang lebih memperluas penyalurannya. Ala kulli hal, diusahakan seperti itu selama itu mungkin dilaksanakan. Ya. Kemudian berikutnya, masalah berikutnya adalah koperasi simpan pinjam. Ini juga menjamur, ya, Ini hal yang cukup menjamur. Banyak berdiri koperasi-koperasi. Ada rumah sakit, karyawannya sepakat ya buat koperasi di rumah sakit ini. Ada mungkin suatu perusahaan, karyawannya juga sepakat bikin koperasi. Ada lagi mungkin sekolahan, ya, sepakat para guru bikin koperasi. Apa koperasi-koperasi itu apa isinya? Umumnya ya di samping keperluan jual beli juga melayani koperasi simpan pinjam. Dari anggota untuk anggota. Ya, sehingga yang minjam itu anggota nanti ketika dapat untung dibagi ke anggota juga. Kalau si A fulan semakin banyak meminjam, nanti ketika apa SHU, sisa hasil usaha, apa istilahnya yang lain, dia dapat lebih daripada yang lain karena dia sering pinjam. Ya, yang tidak pernah pinjam dapat juga, tapi dapat sedikit. Nah, dan seterusnya, macam-macam aturan. Tapi intinya simpan pinjam, ya, antara anggota koperasi tersebut, dan bukan hanya pinjam ya, tapi pinjam mengembalikan dan ada ribanya sekian persen. Nah, ini kan untuk kami juga anggota. Jadi kami yang pinjam nanti untungnya juga untuk kami, enggak ada masalah dari kami kepada kami. Ya. Itu yang ada seperti itu, banyak terjadi. Sama saja kita katakan ini juga praktek riba. Ini riba jahiliyah. Intinya sama dengan yang tadi kita sebutkan, hanya saja terkadang dengan sedikit syubhat orang akhirnya memandang itu boleh-boleh saja. Dengan alasan tadi, ini kan dari kami untuk kami juga, bukan untuk orang lain. Ya. Tetap tidak boleh, karena ketika kita pinjam kita kembalikan dengan yang lebih. Memang nanti ketika SHU kita dapat darinya, tapi juga untuk orang lain kan, untuk anggota yang lain, sama dengan dia minjemi kita, kita kasih bunga atau riba kepada dia. Jadi koperasi-koperasi yang ada seperti itu keadaannya umumnya, dan itu juga merupakan salah satu praktek-praktek riba yang cukup menjamur di masyarakat kita. Tidak boleh dilakukan, ya. Ini juga terkena ancaman-ancaman yang berat, seperti yang tadi kita telah baca di awal kajian ini. Berikutnya, berikutnya adalah hadiah dari bank. Dapat hadiah dari bank. Apa hadiahnya? Oh, sangat menggiurkan. Di depan kantor bank sudah ada mobil terpajang. Ini hadiahnya, dikasih pita-pita lagi. Masya Allah. Ya, nampak semakin menarik. Hadiah dari bank. Apa hukumnya? Apakah itu halal karena itu hadiah? Namanya juga hadiah, ya, namanya. Atau itu tidak diperbolehkan? Jawabannya bahwa hadiah dari bank bagi nasabah yang ikut menabung di situ, di bank tersebut, adalah haram, tidak boleh. Dan ini juga termasuk dari riba. Kenapa? Kan itu hadiah. Iya, hadiah itu istilahnya. Ini juga termasuk pemberian nama dan istilah yang tidak sesuai dengan hakikatnya, karena hakikatnya adalah riba. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita menabung di bank, tadi kita katakan sama saja kita meminjami bank. Berarti pihak bank, dengan kata lain, pinjam dari kita, kemudian memberi sesuatu yang lebih kepada kita. Ya, kita tidak mengambil apa yang kita simpan apa adanya, dan tentu juga dipilih yang akan diberi hadiah. Saya sudah menyimpan sekian tahun, tidak pernah diambil. Nilainya berapa? Nilainya ratusan juta. Nah, yang seperti ini yang dapat mobil, ya, yang menjadi nasabah setia, sering minjemi dalam jumlah yang banyak kepada bank dalam waktu yang lama, tidak pernah diambil. Nah, berjasa sekali bagi bank, makanya dikasih hadiah mobil atau motor atau handphone atau jam dinding atau yang lain. Ya. Nah, jadi sekali lagi hakikatnya adalah bank meminjam dari kita, kita ambil uang itu apa adanya plus hadiah-hadiah tadi. Nah, kalau begitu ini termasuk ya bunga bank dalam bentuk lain. Ya kan? Riba dalam bentuk lain, dalam bentuk barang. Dulu ada suatu wasiat dari seorang sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id bin Abi Burdah dari ayahnya, dia mengatakan, ataitul Madinah, saya datang ke kota Madinah. Falakitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Maka saya berjumpa dengan Abdullah bin Salam, seorang sahabat Nabi yang asalnya orang Yahudi, pendeta Yahudi yang masuk Islam. Faqal, maka Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mengatakan, ala taji'u fa ut'imat sawiqan wa tamran wa tadkhulu fi baitin. Tidakkah engkau datang kemari, saya akan beri makan kamu sawiq, ya, gandum yang dijadikan tepung dimasak, ya, mungkin dibuat kue, dan saya akan kasih kamu kurma, kamu masuk rumah, ayo. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, innaka bi ardin arriba biha fashin, memberikan suatu nasihat. Engkau di suatu daerah, bi ardin, yang dimaksud di sini adalah Irak. Arriba biha fashin, di sana riba menyebar. Fa idza kana laka ala rajulin haqq, kalau kamu memberikan jasa kepada seseorang, artinya menghutangi. Fa ahda ilaika, lalu orang itu memberi hadiah kepada kamu. Himla tibnin au himla sya'irin au himla qattin. Entah itu setumpuk tibn, yakni semacam rumput jerami atau yang sejenisnya, makanan hewan. Atau memberi kepada kamu gandum. Ya. Atau qattin, yakni itu semacam makanan hewan. Fala ta'khudhu. Fala ta'khudhu. Jangan kamu terima pemberian itu. Fa innahu riba, itu termasuk riba. Ya, jelas ya? Ini pesan Abdullah bin Salam kepada siapa? Ayahnya Abu Burdah. Ya. Saya ulangi ringkasnya, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mengatakan, kamu di suatu daerah yang di situ riba menyebar. Kalau kamu punya jasa kepada seseorang, mengutangi seseorang, lalu dia menghadiahkan sesuatu kepadamu, jangan kamu terima. Itu termasuk riba. Nah, sekarang yang kita bahas, seorang mendapatkan hadiah dari bank. Ya. Maka hakikatnya sama seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Salam. Kita menabung itu sama dengan kita meminjami dia, lalu dia memberi hadiah kepada kita. Fa innahu riba, itu adalah riba. Ya. Dan ini juga yang difatwakan oleh Syaikh bin Utsaimin rahimahullah, kata beliau, la yajuz lidda'in idza ahda ilaihi almadyun syai'an an yaqbala minhu. Tidak boleh seorang yang menghutangi menerima pemberian dari yang diutangi. Tidak boleh. Kecuali kalau pemberian itu dihitung pelunasan, ya, memberi uang, hadiah uang, ngutangi 100 ribu, dia ngadiahi 10 ribu, ya sudah dipotong berarti tinggal 90 ribu. Nah itu sama dengan nyicil, ya, ya kan. Nah jadi tidak boleh menerima. Ya. Kemudian, nah kalau ini tidak boleh berarti gambaran yang lebih jelas yaitu memang kita menghutangi seseorang, dia suka memberi hadiah kemudian. Enggak biasanya sebelumnya memberi hadiah. Setelah saya utangi, oh sering sekali bawa oleh-oleh ke sini. Nah, enggak boleh. Ya. Ini termasuk dari riba. Berikutnya, berikutnya adalah hadiah dari orang yang melakukan praktek riba. Beda apa sama dengan sebelumnya? Beda ya. Kalau tadi hadiah dari bank, sekarang adalah hadiah dari orang yang melakukan praktek riba. Apakah boleh kita terima? Nah, di sini diajukan suatu pertanyaan kepada Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Hal yajuzu akhdul hadiyati min rajulin yata'amal birriba? Apakah boleh menerima hadiah dari seseorang yang dia melakukan praktek riba? Artinya apa? Kita gak ada sangkut pautnya dengan utang piutang dengan dia. Saya tidak utang sama dia. Saya orang yang sama sekali gak ada sangkut paut urusan ini. Hanya karena saya kenal dia atau dia saudara saya, kebetulan mau lebaran dia memberi hadiah kepada saya. Nah ini gambaran persoalannya seperti itu. Maka Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, sa'as'aluk, saya pun balik bertanya kepadamu sang penanya, halil yahud ya'kuluna riba amla? Dulu orang Yahudi memakan riba atau tidak? Ya. Tentu jawabannya iya. Orang Yahudi dikenal sebagai suatu kaum yang melakukan praktek riba. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surat An-Nisa 155 terus sampai 161. Di antaranya firman Allah, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Dan mereka melakukan riba padahal mereka telah dilarang untuk melakukannya. Wa ma adalik qabilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadiyatahum. Namun demikian Nabi menerima pemberian hadiah dari Yahudi tersebut, yang diantaranya adalah seorang wanita Yahudi yang memberi hadiah kepada Rasulullah SAW sepotong daging kambing pada perang Khaybar. Nah ini menunjukkan bahwa dibolehkan menerima hadiah darinya. Fa'ala hadza yajuzu qabulul hadiah mimman yata'amalu birriba. Atas dasar ini boleh menerima hadiah dari orang yang melakukan riba. Wa aidan yajuzu ma'ahul bai' wasyara, jual beli dengannya juga boleh. Illa idza kana fi hajrihi maslahah. Hai fi adami muamalatihi wa adam qabuli hadiyatihi maslahah, fanattabi' hadza ibtigha'al maslahah. Ya. Kecuali kalau kita memutus hubungan dengannya dan itu ada maslahat baginya. Jadi tinjauannya bukan dalam bab halal dan haramnya hadiah darinya, tapi tinjauannya saya terima ini ada manfaatnya atau tidak, saya tolak ada manfaatnya atau tidak. Ketika ditolak ternyata manfaat, dia menjadi sadar bahwa selama ini dia keliru melakukan praktek riba, akhirnya dia meninggalkannya disebabkan kita tolak hadiahnya. Berarti kalau begitu kita tolak. Ya, jadi ini tinjauannya dari bab yang lain, mungkin terkadang ditolak dengan alasan itu lebih maslahat bagi dia, mungkin menyadarkan dia. Ya. Kemudian berikutnya, masalah berikutnya, yaitu meminjami, ya, kemudian meminta jaminan, kemudian jaminan itu dimanfaatkan oleh orang yang meminjami. Contoh, misalnya ada seseorang meminjami kepada tetangganya, kemudian si tetangga yang meminjam uang mengatakan ini jaminannya kebun atau sawah di samping rumah saya ini, silakan ini sawah sebagai jaminan, silakan kamu kelola, terserah ya, nanti ada hasilnya yaitu hanya kamu. Ya, ada apa tidak yang seperti itu? Ya, banyak. Ada. Nah, ini dengan alasan tadi, ini adalah jaminan yang dia sudah serahkan kepada saya. Saya kelola, saya tanami, ya, menghasilkan hasil itu saya yang mengelola, saya yang menanami untuk saya. Nah, ini juga tidak boleh. Ini juga tergolong riba. Tergolong apa? Riba. Kenapa? Karena kalau sedikit kita berpikir, ketika sawah itu dikelola, sawah itu ditanami sehingga menghasilkan hasil, sesungguhnya tanah ini tanah milik siapa? Milik orang yang meminjami tadi, yang meminjam. Ya. Walaupun bijinya, walaupun pengelolaannya dilakukan oleh orang yang meminjami, tapi tanah tetap milik yang meminjam. Dan ini mestinya kalau mau dihitung-hitung ada hasil, yang punya tanah ya punya hak. Punya hak. Nah, dan kalau kita pikir lagi, bisa jadi hasil dari pengelolaan tanah ini Kalau sekian tahun dikumpulkan, mungkin sudah bisa melunasi utang itu, ya kan? Nah, berarti orang yang meminjami sekarang, dia mendapat manfaat, dia mendapat keuntungan dari uang yang dia pinjamkan. Toh nanti uang itu tetap akan kembali utuh. Uang akan kembali utuh tambah hasil pertanian itu. Nah, berarti kasihan tetangga yang meminjam itu, dia mesti mengembalikan plus hasil sawahnya diambil orang. Nah, ini sama dengan riba tadi yang kita sebutkan, ya, mengembalikan plus sesuatu yang lain. Dan ini sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Ulama menyebutkan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap peminjaman yang menyeret kepada keuntungan atau mengakibatkan kepada keuntungan, maka itu adalah riba. Ini pada asalnya suatu riwayat hadis, tapi para ulama mengatakan dhaif, ya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan dhaif, dan ulama setahu saya, kalau enggak salah ingat, ya, sepakat para ulama tentang dhaifnya hadis ini. Namun para ulama mengatakan secara makna itu betul. Jadi anggap hadis ini lemah. Memang begitu. Bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi secara makna betul sesuai dengan kaidah-kaidah umum agama Islam, sehingga ini menjadi suatu kaidah. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap peminjaman yang mengakibatkan kepada keuntungan, maka itu adalah riba. Nah, dalam kasus yang tadi kita sebutkan, jelas orang ini meminjami kemudian mendapat untung. Dia meminjami kemudian mendapat untung. Maka fahuwa riba, maka itu adalah riba. Dan sisi yang lain, yang namanya rohan, ya, rohan memanfaatkan barang yang digadaikan atau memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan. Ini bagi murtahin, orang yang meminjami tadi, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kecuali pada kondisi tertentu. Misalnya yang dijadikan barang jaminan, misalnya hewan. Anggap misalnya sapi perah, ya. Saya meminjam uang dan ini jaminannya, sapi perah. Silakan kamu bawa di rumahmu. Biar lebih mantap, ya. Tidak saya tahan di rumah saya, biar tidak ada kecurigaan, sudah kamu bawa tidak apa-apa. Nah, tapi dibawa oleh orang yang meminjami belum sebagai milik, ini hanya jaminan. Dan ini sapi, tiap hari mesti diberi makan. Akhirnya dia harus memberi makan sapi itu tiap hari. Dan karena ini sapi perah, ya, menghasilkan susu. Nah, dia boleh mengambil susunya, memanfaatkan susunya karena dia yang memberi makan. Ya, atau misalnya kuda bisa dinaiki, boleh dia menaikinya, membawa beban di atas unta atau kuda itu karena dia yang memberi makan. Nah, ini pengecualian seperti yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi seperti yang tadi kita contohkan sawah, ya, maka tidak boleh dimanfaatkan oleh al-murtahin. Tidak boleh diambil manfaatnya. Kalau sampai diambil manfaatnya, maka jatuh dalam riba yang tadi kita sebutkan. Dalam hal ini difatwakan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, la yajuzu dzalika walladzi udhina fihi huwal markub wal mahlub. Hal itu tidak boleh. Hal itu maksudnya yang dalam pertanyaan, yaitu mazra'ah, ya, kebun atau sawah yang tadi kita contohkan, tidak boleh dimanfaatkan. Walladzi udhina fihi, yang diizinkan dalam hadis Nabi adalah al-markub wal-mahlub, hewan yang bisa ditunggangi atau hewan yang bisa diperah susunya, baru boleh dimanfaatkan karena dia memberi makan, dan seterusnya sampai akhir jawaban beliau rahimahullah. Nah, kita potong ini yang ringkas, ya. Jadi praktek itu termasuk praktek riba, tidak boleh. Kemudian berikutnya, berikutnya adalah menanam modal usaha atau investasi di suatu usaha. Seorang mendirikan usaha tertentu, menawarkan kepada orang lain, silakan kalau Anda mau menjadi investor, silakan investasi ke perusahaan kami. Ya. Akhirnya dia invest di situ. Bagaimana aturannya? Oh, sederhananya begini. Kalau kamu investasi 100 juta tiap bulan akan dapat 10 juta. Ya. Tiap bulan akan dapat 10 juta. Oh, begitu ya. Ya, sudah. Maka dia menanam investasi di situ 100 juta dengan harapan dan perjanjian bahkan nanti tiap bulan akan diberi 10 juta. Ya, dia pikir enggak sampai setahun sudah, ya, sudah dapat 100 juta, sementara uang yang 100 juta tetap, ya, untungnya saja 10 bulan sudah 10 kali 10, ya kan? Sudah dapat kembali. Plus masih yang 100 juta tetap di situ. Nah, menjanjikan sekali, ya kan? Nah, yang seperti ini bagaimana ini? Apakah ini termasuk riba atau tidak? Ini juga termasuk praktek riba. Ya, walaupun istilahnya investasi, usaha bareng, tanam modal, ini adalah praktek riba kalau caranya seperti itu. 100 juta tetap, ya. Dijamin yang 100 juta tidak akan hilang. Dijamin, ya. Yang 100 juta tidak akan hilang. Plus kamu tiap bulan dapat 10 juta. Ya, siapa yang enggak mau? Pikirnya begitu, ya kan? Antum mau apa enggak? Hah? Enggak mau kalau antum, insyaallah, ya, karena itu riba. Tapi orang enggak tahu hukum, masyaallah ini menjanjikan sekali. 100 juta tetap, tiap bulan dapat 10 juta. Ini termasuk riba, tidak boleh. Ini termasuk riba, tidak boleh. Kenapa? Karena hakikatnya ini meminjami kepada pemilik usaha itu pinjaman 100 juta yang nanti suatu saat akan dikembalikan 100 juta plus tiap bulan 10 juta. Nah, ini bunga, ya, bunga riba maksudnya. Itu tidak boleh, ya. Ini sesungguhnya adalah riba, dan itu walaupun istilahnya tanam modal atau investasi, tetap itu adalah hakikatnya peminjaman yang berbunga atau berriba, tidak boleh. Kemudian berikutnya, berikutnya adalah sewa yang berakhir dengan kepemilikan, atau kalau tidak salah diistilahkan sewa guna usaha. Sewa guna usaha, atau ini yang diistilahkan dengan leasing, ya. Mungkin ada sedikit pengertian yang berbeda dengan umumnya, tapi berdasarkan yang saya baca, leasing itu ya ini. Jadi suatu perusahaan menyediakan barang yang kemudian pihak tertentu mengambil darinya dengan perjanjian sewa sampai sekian tahun. Ketika nanti terlunasi sekian tahun sewa itu, maka akan menjadi pemilik barang itu. Kalau dalam bahasa Arab disebut al-ijar al-muntahi bit-tamlik. Al-ijar al-muntahi bit-tamlik, ya, penyewaan yang berakhir dengan kepemilikan. Ya, terkadang juga misalnya taksi-taksi, ya. Oh, bisa ikut sini nyupir di taksi milik perusahaan kami. Tiap bulan kamu setor sekian, atau tiap minggu setor sekian. Sekian tahun nanti taksinya milik kamu. Ya, ini ya sewa guna usaha atau leasing. Bagaimana hukumnya ini? Ya, boleh atau tidak yang seperti ini? Di sini difatwakan oleh para ulama rahimahumullah, di antaranya di sini saya nukilkan fatwa Syekh bin Utsaimin rahimahullah, bahwa ini tidak boleh. Ini termasuk perbuatan yang terlarang. Ya, kenapa? Pertama, secara ringkas ya, alasan beliau dan para ulama yang melarang, bukan hanya beliau, bahwa ini ada dua akad sebetulnya yang tidak jelas yang mana sesungguhnya. Sekarang semasa penyewaan ini, dia itu statusnya sebagai pemilik barang itu atau hanya penyewa. Ya, kalau dalam syariat seorang itu harus jelas statusnya. Kalau dia penyewa, ada konsekuensinya. Kalau barang rusak, tanggungan siapa, ya kan? Kalau dia pemilik, juga ada konsekuensinya. Termasuk tadi, mau dijual, mau rusak, miliknya dia, terserah dia. Nah, di sini, sebelum berakhirnya masa yang ditentukan, dia statusnya nggak jelas. Ini mau dihukumi penyewa atau dihukumi pemilik, nggak jelas. Nah, ini alasan para ulama mengatakan kalau begitu ini akad yang tidak boleh, akad yang ngambang setengah-setengah, ya. Kemudian yang kedua, nanti misalnya tinggal pembayaran yang terakhir sekali, padahal terakhir sekali cuma berapa, ya, cuma 200.000 misalnya. Subhanallah, tinggal yang terakhir ini saja dia nggak bisa, ya, dia nggak bisa. Kenapa? Ya mungkin mobilnya kecelakaan, ya mungkin dia meninggal. Walhasil nggak bisa. Mobil milik siapa jadinya? Tetap milik perusahaan. Bagaimana nasib orang itu? Ya sudah, ya nasib sudah, nasibnya kamu. Ya. Akhirnya selama ini mengangsur bertahun-tahun, tinggal satu kali enggak bisa, enggak dapat mobil itu. Mendzalimi apa tidak yang seperti ini? Dalam pandangan Islam ini perbuatan zalim, kasihan dia. Sudah mengangsur sekian banyak bertahun-tahun, terakhir tidak bisa membayar, enggak dapat kepemilikan barang tersebut. Nah, ini suatu unsur kezaliman, ya. Jadi atas dasar itu maka jual beli atau sewa menyewa, kita juga sulit mau menyebut ini jual beli apa sewa menyewa ini. Ya, ya seperti tadi, akhirnya sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Ini tidak boleh. Dalam syariat tidak boleh. Ya. Ini mungkin ya lebih terkait dengan qarar ini ya. Tapi ya, ya tidak terkait langsung dengan riba, tapi ini sering dibahas pula dalam hal ini. Ya. Tidak boleh. Berikutnya, karena ada kaitannya sebetulnya dengan riba juga, hal yang mirip, yaitu berikutnya adalah yang mirip dengannya, yang disebut dalam bahasa Arab dengan al-murabahah, jual beli al-murabahah. Al-murabahah lil-amir bishira, al-murabahah lil-amir bishira, jual beli murabahah. Jual beli murabahah ini gambarannya, ya, gambarannya adalah seorang yang ingin membeli sesuatu, entah itu mobil, motor, kulkas, perabotan rumah tangga, ya, meja kursi atau apa saja, itu yang sering. Atau bahkan mungkin yang sekarang sering juga HP, mau beli tidak punya uang yang cukup. Akhirnya apa? Akhirnya datang kepada pihak ketiga. Nah, pihak pertama kita sebagai pembeli yang hakiki, pihak kedua penjual toko atau pemilik barang. Nah, pihak ketiga ini kita datangi. Bisa jadi dia perorangan, bisa jadi dia suatu instansi tertentu, entah namanya apa, ya, A, B, A fulan, B fulan, nggak tahu. Datang ke sana, mengungkapkan maksudnya, saya mau beli kulkas, tapi saya tidak punya uang yang cukup. Berapa harganya? Oh, harganya 3 juta. Ya sudah, ayo kita berangkat ke toko. Kamu mau yang mana? Pilih, saya bayari. Ya. Kamu silakan pilih, saya yang bayari. Tapi nanti kamu bayar ke saya. Bukan gratis, ya. Sudah ke toko, pilih yang bagus. Oh, ini ya, karena bagus. Sekian juta, anggap misalnya 3 juta tadi. Ya sudah, tulis akad jual beli, selesai. Tinggal nanti kamu ngangsur kepada saya tiap bulan sekian. Yang angsurannya kalau di total menjadi 3,5 juta. Ya, atau mungkin bisa lebih, atau mungkin bisa kurang, tergantung kesepakatan. Nah, ini namanya jual beli al-murabahah. Ya. Al-murabahah. Di sini sebetulnya kalau kita lebih rinci, di sini ya. Kalau al-murabahah ini bisa jadi meminjam, bisa jadi al-murabahah. Kalau murabahah Mungkin terjadi dua akad ini. Ya. Pihak orang ketiga tadi beli kepada toko, nanti saya beli kepada pihak ketiga ini. Nah, ini yang disebut murabahah. Jadi terjadi dua akad. Pihak ketiga dengan toko, saya sebagai pembeli dengan pihak ketiga. Ada dua akad, ya. Nah, ini yang disebut dengan murabahah, dan ini terjadi khilaf di antara ulama, tapi pendapat yang lebih kuat ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena ini ya sekedar semacam hilah, hanya akal-akalan saja. Bagaimana akal-akalan? Kalau mau diringkas, sama dengan saya minjem uang ke pihak ketiga. Mana saya pinjam uang 3 juta, saya mau beli kulkas. Sudah saya beli, satu transaksi saya dengan toko, transaksi jual beli nih 3 juta. Saya akhirnya membayar kepada dia, pihak ketiga, ya 3,5 juta diangsur. Saya dengan pihak ketiga pinjam meminjam, ya kan? Jadi saya minjam 3 juta kepada dia, nanti saya lunasi 3,5 juta. Nah, riba. Tapi sekarang supaya tidak nyata riba, pinjam 3 juta kemudian bayar 3,5 juta, supaya tidak nyata riba, dibikin 2 transaksi tadi, ya. Kamu dengan pihak toko, pihak ketiga dengan pihak toko jual beli, ya, wajar jual beli. Sudah selesai jual beli, sekarang saya dengan pihak ketiga jual beli juga, ya. Dia beli dari toko 3 juta, saya beli dari pihak ketiga 3,5 juta. Wajar kan orang jual beli untung? Wajar apa enggak? Wajar. Nah, sudah. Enggak ada masalah kalau begitu. Nah. Sehingga di sini dianggap boleh. Karena ini sudah bukan lagi pinjam meminjam antara saya dengan pihak ketiga, tapi saya beli barang dari dia. Ya. Saya beli barang dari dia. Nah, di sini seperti yang tadi saya katakan, ada khilaf di antara ulama, tapi wallahu alam yang lebih kuat tidak boleh. Karena itu jadi semacam akal-akalan saja. Ya. Cara untuk menghilangkan apa? Hukum riba tadi. Yang hakikatnya kalau kita sederhanakan tadi, kita minjem 3 juta, kita bayar 3,5 juta. Makanya Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam fatwa-fatwa beliau sangat keras dalam bab ini, dan juga fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah dalam hal ini sama, bahwa itu tidak boleh. Ya. Sebagian yang membolehkan menganggap ini sudah transaksi berbeda dan wajar orang dapat untung. Tapi pertanyaan kita juga bagi yang seperti itu, ketika misalnya saya yang tadi membutuhkan kulkas, ya, silakan kamu beli di sana 3 juta, nanti saya beli sama kamu 3,5 juta. Setelah dibeli 3 juta, saya ngomong maaf nggak jadi. Maaf gak jadi, kenapa? Ya pokoknya gak jadi, maaf saya ada alasan lah, kepentingan. Kira-kira marah apa tidak sana? Ya marah, kamu ini bagaimana? Saya sudah belikan, kamu gak jadi beli saya. Buat apa kulkas? Nah, marah ya kan? Oh, berarti ini memang akal-akalan saja. Kalau pedagang sungguhan, mau beli mau gak beli terserah. Saya juga apa, memang dagang kulkas. Nah, ini menunjukkan dan ada indikasi kuat bahwa itu hanya sekedar akal-akalan saja. Makanya tidak boleh. Kemudian Berikutnya, masalah berikutnya, jual beli kredit yang ditetapkan adanya denda ketika angsuran terlambat. Ketika angsuran terlambat. Nah, jual beli yang tidak kontan. Seseorang memang menjual barang tidak kontan. Saya enggak jual kontan. Ini memang saya jual begitu. Kredit, semuanya kredit barang di sini. Ya, diangsur 5 kali, 10 kali, 15 kali tergantung kesepakatan. Tapi ketika terlambat dari waktu yang ditentukan, maka akan ada denda sekian persen. Ya. Soalnya kalau tidak didenda nanti orang menggampangkan. Mungkin alasannya begitu. Ya. Nah, bagaimana hukumnya dengan denda ini? Denda ini termasuk riba. Denda dari angsuran yang terlambat ini juga termasuk riba. Kenapa? Ini sama dengan riba jahiliyah itu. Ingat ya, riba jahiliyah. Dulu orang-orang di masa itu mengatakan, ketika sudah saatnya pelunasan, kemudian tidak bisa melunasi, dia katakan, ya sudah, tambah sekian. Nah, sama. Ya. Atau sejak awal sudah disepakati, terlambat maka bertambah. Nah, ini semuanya adalah praktek-praktek riba jahiliyah. Terus bagaimana solusinya? Kalau orang tidak diberi denda seperti itu, ya menggampangkan. Ya, memang ini muskilah besar yang terjadi di umat sekarang ini, tidak adanya apa? Kejujuran. Kalau orang semuanya itu pedagangnya maupun pembelinya orang-orang yang jujur, gak akan terjerumus ke bab-bab yang seperti itu. Dia sebagai orang yang menjual, dia jujur ya. Barangnya jujur, benar, bagus. Orang yang membeli, mengangsur juga jujur. Waktunya melunasi, melunasi. Ketika memang tidak bisa melunasi, dalam Islam orang utang belum bisa melunasi, memang tidak bisa, bukan dibuat-buat, tapi memang tidak bisa. Dalam Islam diberi kelonggaran, kemudahan. Allah mengatakan, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang punya kesusahan, maka beri tempo sampai waktu kemudahannya. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau orang punya kesusahan, beri tempo, beri waktu sampai dia dapat kemudahan. Itu dalam Islam seperti itu. Tapi dia jujur, memang saya belum bisa dan saya sudah usaha. Tapi kalau dia itu main-main, mestinya membayar dan mampu, tapi dia tidak membayar, ini dia telah berbuat zalim. Ya, berbuat zalim. Nabi mengatakan, matlul ghaniyyi dhulmun yuhillu irdahu wa uqubatah. Orang yang mampu tapi menunda-nunda, ini perbuatan zalim. Yang membuat halal untuk dia direndahkan, dihinakan, dan bahkan membuat halal dia dihukum. Dan seorang yang memang niat tidak mau bayar utangnya, di hari kiamat nanti dibangkitkan bukan sebagai orang yang utang, tapi sebagai apa? Pencuri. walaupun akadnya akad utang, ya saya ngangsur, tapi sejak awal sudah punya niat tuh nggak bakal saya lunasi, ya. Dibangkitkan di hari kiamat bukan sebagai orang yang utang, tapi sebagai pencuri. Nah, di sini jadi solusi pertama bahwa masing-masing harus jujur melakukan hukum Allah Azza wa Jalla. Bagi pemilik barang, penjual yang menghutangi, kalau mendapati memang orangnya tidak mampu, maka diberi tangguh waktu. Bagi yang berhutang harus jujur, niat betul-betul usaha melunasi, tidak ada niat jahat, ya. Ketika mampu lakukan pelunasan itu, begitu. Solusi yang lain bisa dengan ya jaminan, ya, untuk mengikat dia supaya tidak lari, supaya tidak main-main, ya beri jaminan. Nah, jaminan disebut rohan, dan ada hukum-hukumnya dalam Islam bagaimana tata caranya terkait dengan rohan tersebut. Jadi insya Allah tetap ada solusi, tidak perlu pakai denda-denda yang seperti itu yang berakibat jatuh di dalam apa? Jatuh dalam riba. Berikutnya masalah yang lain, yaitu penjualan dengan dua harga, harga kredit dan harga kontan. Ya, penjualan dengan dua harga, kredit dan kontan. Misalnya seorang mengatakan motor ini kalau kontan 10 juta, kalau kredit 12 juta. Ya, ada harga cash, harga kredit. Ya. Dan nanti kalau kredit mengangsur, terlambat, ada dendanya, apalagi masuk ke bab sebelumnya. Nah, anggap kita enggak bicarakan masalah denda itu. Kita bicarakan masalah dua harganya. Apakah ini boleh atau tidak boleh? Ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama rahimahumullah. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama rahimahumullah. Sebagian ulama membolehkan asal jelas sepakatnya di harga kredit atau harga kontan. Ya, banyak dari ulama Saudi yang membenarkan praktek itu. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Ya. Ini termasuk menjual dengan dua penjualan. Ini termasuk dalam larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ancaman beliau, yaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awkasuhuma awir riba. Man ba'a bai'ataini fi bai'ah, siapa yang menjual dua penjualan dalam satu penjualan, falahu awkasuhuma awir riba, maka dia boleh mengambil harga yang sedikit atau ya harga yang kontan itu, au riba. Kalau tidak, yakni dia mengambil yang lebih banyak, yang kredit, berarti dia jatuh dalam riba. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah As-Sahihah 2326, dan beliau sebutkan fikihnya di penjelasan hadis ini, ya. Bisa dilihat penjelasan beliau di kitab itu, dan beliau sebutkan di sini dalam hadis ini penjelasan yang dinukilkan dari para ulama ternyata banyak ulama yang menafsiri hadis itu dengan penafsiran seperti yang tadi sebutkan. Di antaranya adalah rawi hadis itu sendiri, yaitu Simak bin Harb. Ya, Simak bin Harb menafsirkan dengan tafsiran itu. Begitu pula di sini disebutkan qala Abdul Wahhab ibnu Atha, yani yaqul huwa laka binaqdin bi ashrah wa binasiatin bi ishrin. Arti hadis itu adalah ini boleh kamu beli binaqdin dengan cash bi ashrah, harganya 10, anggap 10 dinar. Wa binasiah, tapi tidak cash, bi ishrin, 20 dinar. Nah, itu kan yang tadi kita contohkan seperti yang umumnya sekarang dalam banyak penjualan seperti itu. Nah, itu tafsirnya sebagian para rawi hadis. Asy-Syalbani rahimahullah mengatakan wa bihadza fassarahu al-Imam Ibnu Qudzaibah, yang menafsirkan ini juga Ibnu Qudzaibah. Kemudian beliau sebutkan di sini ya cukup panjang ulama-ulama yang menafsirkan dengan penafsiran ini, di antaranya Ibnu Sirin, Tawus, Sufyan ats-Tsauri, Al-Auza'i, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Ibnu Al-Athir. Banyak para ulama yang menafsiri seperti itu. Sehingga kalau begitu, maka wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini bahwa jual beli dengan dua harga seperti itu tidak boleh. Dan kalau dia mengambil harga yang lebih, yaitu harga kredit yang lebih banyak daripada harga cash, maka jatuh dalam riba. Dengan nas hadis Nabi SAW, falahu awkasuhuma awir riba, maka dia hendaknya mengambil yang lebih sedikit, kalau tidak maka jatuh dalam riba. Ya, dan mungkin bagi yang ingin mendalami ya silakan baca keterangan ini dalam kitab tadi Sahihah dengan nomor tersebut. Dan beliau juga sebutkan di sini, kata beliau, wa akhdhu ziyadati muqabil al ajal. Sesungguhnya kalau dipikirkan ya, penambahan harga itu hanya karena penambahan apa? Waktu, ya kan? Penambahan harga itu karena apa? Hanya karena penambahan waktu. Sehingga apa bedanya dengan penambahan waktu dalam utang piutang yang berakibat bertambahnya uang pelunasan? Ya. Jadi hakikatnya juga riba, ya. Misalnya kalau kita pikirkan, ya, kamu boleh ini ambil sekarang juga, nilainya sekian, ya kan? Tadi 10 juta, ya, 10 juta. Jadi dia mengambil sesuatu, ya, membayarkan 10 juta. Kalau dibayar sekarang. Kalau kamu mau bayar nanti, ya, bayar nanti tambah waktu, ya kan? Tambah waktu. Berarti tambah duit. Ya, sama dengan tadi yang utang tadi, tambah waktu, tambah duit. Nah, hakikatnya itu. Hakikatnya adalah seperti itu. Jadi ini hakikatnya adalah bertambahnya duit karena bertambahnya waktu. Tidak beda dengan utang piutang yang bertambah pelunasannya karena tambah waktu melunasinya. Kalau dipikir maka kesana, ya, kurang lebih sama dengan itu. Makanya dengan jelas Nabi SAW menyebutkan falahu aw kasuhuma awir riba. Ya, ini kesimpulannya, ya. Dan seperti yang saya katakan, ya, ada khilaf dalam hal ini, ya. Pihak lain dari para ulama mempertahankan tentang bolehnya, asal jelas sepakat dengan harga yang mana. Tapi wallahu alam, kalau kita meninjau kepada nas hadis ini yang jelas dan tafsir para ulama yang tadi disebutkan banyak, ternyata para ulama yang berpegang dengan penafsiran ini, maka kita katakan itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Ini pendapat yang lebih kuat dan lebih aman insyaallah. Terus kalau saya mau jual kredit saja boleh apa tidak? Ya, kalau kamu jual kredit saja boleh saja. Kan tidak ada dua penjualan di situ. Di situ satu penjualan dengan satu harga. Ya, harga sekian. Ya. Tapi ingat, kalau hanya jual kredit dan diangsur, maka tidak boleh ada denda atas terlambatnya angsuran itu yang tadi kita telah bahas sebelumnya. Kemudian berikutnya, berikutnya adalah seputar kartu kredit, ya. Kartu kredit ya macam-macam, ada Visa, ada macam-macam lah. Tapi tampaknya kurang lebih intinya sama, ya. Mungkin berbeda nama karena berbeda kegunaan, atau berbeda nama karena berbeda jangkauan dan lain-lain. Tapi pada dasarnya sama, wallahu a'lam. Yaitu ternyata, ya, dalam kartu kredit tersebut tetap ada unsur riba, di mana tagihannya nanti di samping uang yang kita gunakan plus bunganya. Nah, itu berdasarkan yang saya baca dari pengertian kartu kredit, ya. Globalnya seperti itu. Ya, jadi insyaallah antum lebih tahu lah. Ya. Kartunya ya seperti kartu ATM, ya. Tapi tulisannya beda, nanti ada tulisan Visa, ada tulisan apa. Gunanya untuk apa? Gunanya antum belanja enggak perlu bawa duit, ya. Cukup bawa kartu. Mau belanja harga mahal bisa juga. Bawa, enggak bawa duit, hanya bawa kartu. Datang ke misalnya toko apalah yang sudah ada kerjasama dengan bank itu, belanja banyak walaupun kita nggak bawa duit, ya tinggal gesek, ya tulis pinnya berapa, sudah terbayar semua. Ya, mau belanja lagi boleh, semakin banyak semakin bagus kata banknya, ya boleh. Nggak bawa duit, nggak pakai duit, pakai kartu saja. Tapi nanti, ya, tinggal lihat tagihannya berapa. Nah, tagihannya berapa? Ya, kamu belanja berapa? Oh, belanja habis sekian juta, ya, sekian juta plus bunga. Nanti harus bayar ke bank yang mengeluarkan kartu kredit tersebut, ya, yang kita pakai plus bunganya, plus ribanya. Begitu. Nah, kalau begitu ya kartu kredit yang seperti ini hakikatnya maka tidak boleh. Tidak boleh. Difatwakan di sini oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, suatu pertanyaan disampaikan kepada beliau. Ba'dul bunuk laha bitaqah al-fiza ta'khudhu mablagan wa tusaddiduhu ba'da 50 yawman. Dengan kartu Visa itu seseorang bisa mengambil jumlah tertentu atau menggunakan jumlah tertentu, nominal tertentu. Kemudian setelah per 50 hari atau per 45 hari dia bayar ke bank atau yang mengeluarkan kartu Visa tersebut. Ya. Disebutkan di pertanyaan di sini, ma ya'khuduna 'alaihi fawaid, mereka enggak mengambil untung dari situ atau enggak mengambil riba bunga dari situ. Syekh mengatakan pada akhirnya, innahum yaj'aluna 'alaika mablaghan idhafiyan. Mereka tetap sesungguhnya akan menjadikan di situ biaya tambahan. Mesti ada. Ya. Jadi tidak akan kita bayar sesuai yang kita gunakan. Kita belanja 500.000, nanti bayar 500.000. Ya, bang enggak dapat apa-apa kalau gitu. Biaya bikin kartunya aja sudah berapa, ya kan? Enggak mungkin. Mesti mereka akan membuat biaya tambahan, kata Syekh. Wa hadza haramun la yajuz, ini enggak boleh. Kenyataannya memang begitu. Nanti ada sekian persen, entah itu dinamakan apa, tapi seperti kata beliau, mereka akan menjadikan biaya tambahan. Ya. Dan seterusnya beliau sampaikan di sini, itu ringkasan dari fatwa beliau. Kemudian berikutnya, ya, berikutnya surat berharga. Surat berharga itu apa? Obligasi apa istilahnya? Ya. Di sana ada istilahnya apa, instrumen atau apa, saya agak lupa namanya ya. Surat berharga atau obligasi, atau kalau nggak salah instrumen atau apa. Dan di sana juga ada istilah saham, ya, saham. Nah, di sini perlu diketahui bahwa ada dua hal ini yang itu berbeda. Ya. Pernah di majalah syariah di muat ya seputar masalah ini. Intinya suatu perusahaan, misalnya suatu perusahaan, umumnya perusahaan-perusahaan besar, dia akan membutuhkan apa, modal yang besar ya. Suatu perusahaan yang besar, suatu perusahaan yang besar biasanya akan membutuhkan modal besar. Nah, di antara caranya ada yang menggunakan fasilitas ini, surat berharga ini. Intinya adalah dia mengeluarkan ya surat berharga ini dengan nilai sekian. Satu surat berharga dengan nilai misalnya, karena perusahaan besar ya, harus besar, 50 juta misalnya. Nah, dia bagi-bagi itu ya, ke sekian orang. Nanti ketika seseorang itu mengambil surat berharga itu ya, dia ibaratnya membeli atau apalah istilahnya, membeli surat berharga itu sehingga dia punya ya hak untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan itu sekian persen. Kalau dia ambil satu 50 juta, maka nanti tiap bulan dia akan dapat misalnya sekian juta. Ya. Kalau dia ambil dua berarti 100 juta, nanti akan dapat ya dua kali lipatnya. Nah, ini surat berharga ya. Yang seperti ini para ulama mengatakan ini tidak boleh ya. Istilahnya surat berharga atau obligasi atau apalah. Ini sama dengan yang tadi kita sebutkan dalam pembahasan investasi itu. Ini hakikatnya dia menghutangi perusahaan itu. Kemudian nanti akan kembali secara utuh. Dan dia akan mendapat keuntungan di tiap bulannya. Maka ini tidak boleh. Kemudian berkembang berikutnya, ini surat berharga nanti bisa diperjualbelikan. Ketika dia sudah punya surat berharga ini yang sah menurut aturan mereka, dia mau jual ke orang pun bisa. Nah ini sama, tidak boleh juga. Ya, dia menjual piutangnya kepada orang lain, tidak boleh. Ya. Kemudian tadi kita sebutkan ada istilah saham. Kalau saham apa seperti itu? Tidak. Kalau saham itu secara global dia masuk sebagai salah satu pemilik perusahaan itu. Dia punya saham di situ, artinya dia punya kepemilikan sekian persen. Kalau saham dia berikan, ya, tanam saham berapa? 50 juta atau 100 juta. Sehingga dia punya kepemilikan, bukan pinjaman, ini kepemilikan di perusahaan itu sekian persen. Apa akibatnya? Akibatnya, kalau perusahaan itu untung besar, maka dia akan dapat untung besar pula sesuai dengan nilai kepemilikan. Misalnya dia kepemilikannya di perusahaan itu 2%, maka dia akan dapat untung ya 2% dari untung totalnya. Kalau untungnya besar, dia akan dapat 2% dari yang besar, jadi besar juga. Kalau untungnya sedikit, ya 2% dari yang sedikit, sedikit juga. Ya, kalau misalnya perusahaan ini hancur, ya dia ikut hancur juga, ya, karena dia ikut menjadi pemiliknya. Kalau perusahaan ini berkembang jadi besar sekali, dia pun dapat keuntungan jadi besar sekali, walaupun 2%. Nah, ini namanya saham, ya, seperti saham. Tapi kalau yang tadi, surat berharga tadi, tidak. Dia mau dapat untung kecil atau besar sesuai dengan yang disepakati. Seandainya pun perusahaan dapat untung besar sekali, dia dapat tetap sedikit sesuai dengan yang disepakati. Kalau perusahaan hancur, dia tetap berhak dapat sesuai dengan perjanjian. Bahkan seandainya perusahaan itu sudah kolaps, sudah hancur-hancuran, dia tetap punya hak untuk menuntut utang yang apa piutang yang diberikan. Nah, itu beda. Jadi kalau begitu yang pertama, surat berharga tadi itu termasuk utang piutang yang berbunga. Tapi kalau saham tidak, usaha adalah usaha bareng. Untung sama dirasakan, ya. Buntung juga sama dirasakan. Sama-sama, ya, susah sama susah, senang sama senang. Ya. Nanti kalau terjadi tumbangnya perusahaan tersebut, perusahaan mau mendahulukan menanggung surat berharga tadi atau saham? Surat berharga dulu, ini utang. Kalau saham bukan pemilik juga, sama-sama merasakan. Nah, di sini kalau begitu saham yang seperti itu secara global tidak termasuk riba dan itu diperbolehkan asal tentunya usahanya usaha yang halal. Nah, kemudian nanti jual belinya bagaimana kalau jual beli saham? Boleh atau tidak yang seperti itu? Ya. Secara global, ya, diperbolehkan jual beli saham tersebut. Seandainya nanti punya saham sekian, saya jual kepada orang, boleh. Ya, tapi tentunya itu sesuatu yang nyata, sudah ada nyata, tentunya dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. perusahaan-perusahaan yang halal, barangnya ada, nyata, ya, bukan sesuatu yang belum ada apa-apanya sudah dijual sahamnya. Jadi secara global untuk saham itu boleh, karena itu adalah secara ringkas praktek daripada syarikah, ya, kerja dan usaha bareng dengan ketentuan-ketentuan yang syar'i. Kemudian menjualnya pun diperbolehkan dengan syarat-syarat yang disebutkan para ulama. Kemudian terkait dengan bank Islami, wallahu a'lam, di sini mungkin pembahasannya kalau bank Islami itu pembahasan yang cukup panjang lebar, perlu lebih didalami lagi, dalam arti perlu persiapan yang lebih, ya. Namun secara global dari penjelasan para ulama, secara umum bank-bank yang mengatasnamakan syariah atau islami pada kenyataannya tidak beda dengan bank-bank yang umumnya, ya, yang jelas-jelas memang komersil, ya. Para ulama mengatakan sama saja. Tentu mereka mengatakan berdasarkan informasi yang mereka ketahui dan praktek dari bank-bank itu, karena kenyataannya tidak sesuai dengan syariat walaupun atas nama syariat, ya, itu globalnya seperti itu. Ya, rincinya ya perlu penjelasan dan pendalaman supaya atau persiapan yang lebih. Tapi secara global saya sampaikan bahwa para ulama menilai pada bank-bank Islami yang ada bahwa itu sama saja dengan bank pada umumnya, bahkan lebih buruk dari satu sisi paling tidaknya, yaitu mereka mengatasnamakan Islam padahal tidak sesuai dengan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini materi ini, semoga bermanfaat, dan bila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab, yang tidak mohon maaf, ya, karena banyak sekali ternyata pertanyaan. Pertanyaan, apakah sama praktek jual beli murabahah dengan orang yang menitip beli barang kepada seseorang yang kemudian nantinya dibayar dengan jumlah lebih sebagai ongkos kendaraan? Ya, wallahu a'lam, kalau memang ongkos, ya, memang ongkos atau upah, ya, upah, maka tidak sama dengan murabahah. Karena misalnya kita menyuruh fulan, ya, tapi memang betul-betul ini, ya, ini memang dalam bab betul-betul kejujuran ini, ya, ini dalam bab seperti ini sangat sangat diperlukan kejujuran, tidak ada hilah, akal-akalan. Karena kalau akal-akalan ya mungkin tampaknya boleh tapi tidak boleh, ya. Allah Maha tahu tentang niat. Tapi kalau memang betul-betul jujur, misalnya tolong berikan itu, di sana perempatan sana ada yang jual buah, ya, buah mangga, tolong titip 1 kilo. Pakai uangnya kamu dululah, ya. Sampai di sini berapa harganya ini 1 kilo? Oh, 1 kilo 5 ribu. Ya, sudah 5 ribu. Saya beri 5 ribu. 6 ribu lah atau 7 ribu lah. Loh, ini, nah, kamu kan bensin dari sana ke sini mestinya kamu gak kesini, saya ganti buat bensinnya kamu. Nah, kalau murni seperti itu, tidak ada maksud-maksud yang lain, insya Allah tidak apa-apa. Ya, karena memang wajar dia gak meminta upah, ya kan? Dan kita juga pengertian, memang betul bensin dia pakai untuk kesini, gak ada masalah. Ya, tapi kalau murabahah memang sudah sejak awal pengen cari untung, ya kan? Pihak yang tadi mau membayari dulu memang mau cari untung, ya. Jadi dia mau meminjami untuk cari untung. Jadi beda. Wallahu a'lam. Penyimpanan uang di bank karena urusan dengan perusahaan, contoh transfer gaji lewat bank. Ya, kalau kita mendapat seperti itu, diusahakan ya segera kita ambil. Ya, kalau kita sendiri menyimpan uang di rumah aman, sekedar menerima dari melalui transfer bank boleh, ya, karena itu jasa transfer, ya. Yang transfer juga pakai jasa bayar dia, boleh. Tapi jangan diendapkan di bank itu terus, sementara kita bisa menyimpan di rumah, ya. Wallahu'alam. Apakah boleh membayar zakat fitrah kepada saudara kandung karena saudara tersebut sangat membutuhkan? Boleh, kalau dia fakir boleh. Apa saja praktek riba yang ada di bank syariah saat ini? Tadi seperti saya katakan, ini perlu dipelajari dan pernah dibahas di majelis syariah, ya. Hal-hal yang terkait dengannya bisa antum merujuk ke majalah syariah yang membahas tentang ini. Ya. Di antaranya ya sebetulnya menabung dapat bunga itu tetap ada, walaupun istilahnya mungkin berbeda-beda. Mungkin dengan istilah mudharabah atau istilah apalah. Ya. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan aturan syar'i, sehingga masuk dalam dalam praktek-praktek riba itu. Ini banyak potongan-potongan kertas, tapi tulisannya sama ini. Satu orang ini yang tulis. Jadi gantian yang lainnya. Apakah termasuk riba ketika saudara atau kerabat menitipkan uang? Misal uang 4 juta terus saya yang dititipi berinisiatif uang tersebut dibelikan barang, lalu yang kesehariannya biasa kita produk terus saya kasih untung. Misal saya membuat tahu, lalu uang tersebut saya belikan kedelai, per kilo kedelai saya kasih untung selama uang belum diambil. Nah, kalau dia awalnya dititipi, ya, kemudian seperti itu dan tidak boleh, dan ini bisa termasuk riba ya, bisa termasuk riba karena yaitu dia dititipi uang kemudian nanti memberikan kepadanya lebih daripada yang dia titipkan. Kalau memang mau usaha, ya bicara sejak awal. Ini daripada uang kamu mandek di saya, ya nilainya lumayan 4 juta. Gimana kalau kita bikin usaha bareng? Bikin susu kedelai. Bagaimana? Nah, kalau sepakat, sepakati menjadi usaha bareng. Dan itu ada konsekuensinya. Untung ya ada konsekuensinya, rugi ada konsekuensinya, begitu. Kalau tiba-tiba dia inisiatif sendiri, ya, ya kalau kamu bicara untung, kalau rugi gimana juga, ya, nggak bisa mengembalikan. Kalau untung pun itu bisa riba, kalau rugi, kamu juga ikut pusing, ya, memikirkan titipan yang nggak bisa dikembalikan. Bolehkah menggadaikan motor dalam keadaan yang meminjami uang memanfaatkan motornya? Tidak boleh. Ya. Apa tidak sama dengan hewan yang ditunggangi tadi? Kan kita belikan bensinnya. Ya, ya tidak sama. Ya. Kalau motor kita pakai terus, walaupun kita isi bensin terus, ada ausnya apa tidak? Ada ausnya, ya kan? Nilainya juga menjadi berbeda. Ini second yang sudah, nilainya nanti beda lagi, ya kan? Mau dijual. Jadi tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang meminjami. Dan misalnya motor tadi dihitung, misalnya per hari dihitung sewa, ya kan? Bisa jadi sudah bisa melunasi, ya kan? Utangnya itu. Makanya ini tidak boleh dimanfaatkan. Bolehkah uang 10 ribu dari seribuan keping ditukar dengan uang 15 dari kertas? Sudah kita sebutkan tadi, boleh menurut Syekh bin Utsaimin rahimahullah dan Lajnah Daimah. Bagaimana akad investasi yang betul? Investasi dalam arti usaha bareng, syirkah. Maka secara global yang namanya syirkah ya, itu menjadi milik bersama. Bukan utang, bukan. Milik bersama. Sekian persen punya kamu, sekian persen punya saya. Kalau untung dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kamu sekian persen, saya sekian persen. Kalau rugi ditanggung bersama. Ya, kamu sekian persen, saya sekian persen. Nah, itu syirkah seperti itu, investasi dalam arti syirkah seperti itu. Ya. Kalau maunya untung saja, ini saya investasi 10 juta, nanti pokoknya kembali 10 juta. Enggak mau kurang, mau hancur usahanya tetap 10 juta. Ya, plus tiap bulan saya diberi. Nah, ini namanya curang, ya. Meminjami pengen dapat untung, bukan investasi yang seperti itu. Bolehkah memoto diri dan KTP supaya gratis ongkir? Wallah alam apa ini, saya tidak paham. Apa hukum cashback dari pembelian suatu barang? Wallahu alam, ini seperti diskon ya. Setahu saya, wallahu alam, kalau ada fatwa para ulama, insyaallah tidak apa-apa. Terkecuali ya kalau itu memang menjadi suatu promosi yang berakibat memudarati toko yang lain. Ya. Sama-sama jual barang yang sama di daerah yang berdekatan, yang satu ada cashbacknya terus, yang sana nggak pernah ada cashback. Akhirnya orang banyak mengunjungi yang ini jadi laris, yang sana nggak laku. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Ini ada maksud-maksud, yaitu apa? mematikan pasaran orang lain. Ini mudharati. Kalau seperti itu niatnya, tidak boleh. Pertanyaan berikutnya, saya menanam modal kepada seorang penjual mobil atau ya, penjual mobil. Modal 50%, 50% per unit mobil. Tapi sama penjual, sistem menjualnya dengan cara leasing atau kerjasama dengan bank. Ya. Ya, tentunya ini jangan dilakukan ya. Berhenti dari kerjasama dengan orang yang seperti itu, karena nanti kalaupun untung, khawatir na'udzubillah Allah tidak memberkahi praktek-praktek atau hasil dari praktek-praktek tersebut. Nah, bolehkah saya mengambil untung darinya? Ya. Nah, ini ada perincian tentunya ya. Mana bagian yang riba, mana yang tidak. Dia boleh mengambil yang sebatas bukan riba. Ya, tapi ini memang riskan. Jadi diusahakan sesegera mungkin untuk mengakhiri kerjasama itu. Emas 10 gram 24 karat dengan emas 10 gram 22 karat apakah tidak terjadi fadl? Wallahu alam, yang sepaham apa yang saya baca dari keterangan ulama, tetap terjadi riba fadl kalau dibedakan tukar menukarnya ya. Karena disebutkan di sebagian kitab, misalnya emas itu kan ya macam-macam ya, apa namanya, kualitasnya. Kualitas yang beda-beda, bahkan termasuk dibahas oleh para ulama, ada yang sudah diolah, ada yang masih batangan. Ya, boleh tidak dengan tafadhul. Yang lebih hati-hati seperti dikatakan ulama, tidak boleh tafadhul. Ya, harus sama. Kalau kita ingin menukar, Nabi sudah memberi solusi. Apa yang menjadi milik kamu, jual dulu, baru dipakai membeli. Seperti ketika jual beli kurma ya, sebagian sahabat disarankan oleh Nabi seperti itu. Kalau kamu ingin menukar dengan yang lebih baik, tidak dengan cara langsung menukar, dengan apa, tafadul, beda timbangan atau takaran, yang punya kamu jual dulu, sudah dapat duit beli yang berkualitas, begitu. Saudara saya titip uang modal sama saya, dan saya belikan dagangan berupa mie. Saya berikan dia keuntungan dari hasil penjualan mie. Setiap mie yang laku satu biji saya beri 100 rupiah. Setiap dua minggu saya bisa jual 2000 mie. Maka saya kasih 2000 kali 100, apakah ini riba? Nah, sama dengan pertanyaan tadi. Oh, ini apa, titip uang modal. Kalau titip uang modal artinya ini usaha bareng, ya kan? Ini usaha bareng. Maka ya harus jelas ya, titip ini jangan sekedar titip maunya modalnya utuh dan dapat untung. Kalau itu sama dengan tadi, enggak boleh. Kalau memang titip modal artinya usaha bareng, syirkah. Suatu saat minyak kecurian orang, mungkin apa tidak? dia nanggung resiko juga, ya. Nah, kalau seperti itu, ini namanya usaha bareng syirkah. Sehingga kalau pas untung seperti ini boleh, halal, keuntungan itu bukan riba. Tapi tadi kalau ada kerugian, misalnya minyak dicuri orang, dia juga tidak boleh nuntut mana utuh modalnya kembali, tidak. Ya, saya sudah berusaha menjaga, saya tidur tiap malam di toko. Ya, ya kamu hilang duitnya, saya hilang tenaganya. Ya sudah, sama-sama rugi. Begitu, misalnya begitu ya. Tentunya kalau mau usaha sejak awal harus ada perjanjian yang jelas, biar di tengah perjalanan tidak ada perselisihan akhirnya bermusuhan walaupun saudara. Dan itu sering terjadi, walaupun saudara jadi musuh-musuhan. Kenapa? Awalnya enggak enak mau sepakat-sepakatan sama saudara, masa begitulah. Ketika terjadi masalah, nah, sama-sama mempertahankan pendapatnya, tidak ada bukti yang nyata, nah, akhirnya terjadi perselisihan, jadi perselisihan, permusuhan. Walaupun saudara, ya caranya yang baik bagaimana? Pokoknya kita sepakati dengan kesepakatan yang jelas, ya. Kemudian berjalan sesuai dengan kesepakatan itu. Bolehkah membeli barang yang dilelang oleh bank? Wallahu a'lam, ini ditanyakan ulama karena jaminan-jaminan yang dilelangkan seperti itu, apakah jaminan-jaminan yang sudah sesuai dengan syariat atau tidak? Ketika dijual, apakah kemudian hasil penjualannya sesuai dengan syariat atau tidak? Ini yang perlu dilihat, ya. Dan perlu ditanyakan para ulama. Karena kalau dalam aturan syariat yang saya ketahui, yang namanya barang gadaian, kalau memang mesti dijual, maka barang gadaian itu kan masih milik orang yang berhutang, ya. Ketika dijual, berapa hasil penjualannya, berapa harganya? Tentu harganya harga yang wajar, tidak kemudian diturunkan, ya, biar cepat laku. Tidak seperti itu. Umumnya berapa? Umumnya nilainya motor ini misalnya sebagai barang gadaian, umumnya motor ini masih laku 5 juta. Utangnya berapa? Utangnya cuma 4 juta. Ya sudah, mana hasil penjualannya? 4 juta, 1 juta kembali kepada kamu. Nah, ini seperti itu. Kalau utangnya 6 juta, motornya laku 5 juta. Ya sudah, berarti kamu masih kurang bayar 1 juta lagi. Nah, begitu. Jadi barang gadaian ini bukan menjadi milik orang yang menghutangi begitu saja, tidak. Dia berkuasa sepenuhnya mau bagaimana, tidak. Ini masih harta, ya, di pertengahan antara saya dan kamu. Harta ini dijual misalnya, ya, untuk melunasi, kalau kurang ditambahi, kalau lebih dikembalikan. Begitu. Ada yang menjadi agen asuransi yang katanya asuransi syariah. Ya. Perusahaan tersebut bernama Takaful. Dia mendapat nasabah yang menabung untuk asuransi pendidikan. Secara umum, ya, asuransi-asuransi yang ada itu tidak sesuai dengan syariat, ya. Saya belum tahu kalau ya, ingin lebih jelas, ya, bagaimana sistemnya. Atau ini disebutkan di sini, sang nasabah setiap 3 bulan menyetorkan uang tabungannya dan agen asuransi tersebut mendapat faedah 15% dari tabungan nasabah tanpa mengurangi tabungan nasabah. Ya. Kita sekarang enggak bicara gajinya dia, ya. Sistemnya. Ya. Umumnya asuransi itu antara gunmin wa gurmin, istilahnya antara keuntungan dan kerugian. Bisa jadi perusahaan diuntungkan karena bayar sekian kali, tidak pernah ada masalah, ya. Sehingga tidak pernah perusahaan asuransi membayar, hanya dapat terus setiap bulan. Dia untung. Lain waktu mungkin baru bayar sekali sudah dapat sesuatu yang mesti perusahaan membayar dengan pembayaran yang lebih. Akhirnya perusahaan dirugikan. Nah, ini asas untung dan rugi yang tidak jelas. Ini adalah asas apa? Perjudian. Itu tidak boleh. Para ulama mengharamkan asuransi karena mengandung unsur perjudian. Ada orang utang 1 juta dibayar dengan tempo, namun ketika jatuh tempo tidak mampu membayar, sehingga utang dibayar dengan barang yang senilai 1 juta. Apakah boleh? Ya. Kalau ridha, insyaallah termasuk yang diperbolehkan, ya. Seingat saya ada khilaf dalam masalah ini, tapi wallahu alam yang lebih kuat insyaallah diperbolehkan. Apa bedanya pemodal dengan yang menghutangi? Ya, bedanya saya kira jelas, ya. Kalau utang piutang, ya sejak awal akad utang piutang. Yang tadi saya sudah sebutkan namanya utang piutang, itu dalam Islam dibangun di atas apa? Kasih sayang dan bantu-membantu. Dan seperti itu. Kalau pemodal, pemodal memang usaha. Ya, usaha bareng, siap untung, siap rugi. Begitu. Mohon penjelasan terkait diskon yang hanya didapatkan jika membayar dengan menggunakan uang yang sudah didepositkan kepada penjual. Contoh, kita mendepositkan uang kepada A sejumlah 50 ribu. Beberapa waktu kemudian kita ingin membeli barang atau jasa kepada A tersebut dengan harga 30 ribu. Jika kita membayar menggunakan uang cash, harga barang tersebut 30 ribu. Tetapi jika kita membayar dengan uang yang sudah didepositkan ke penjual, harga menjadi 20 ribu. Apakah potongan harga yang didapatkan termasuk riba? Karena seolah-olah kita meminjamkan, ya, uang kepada A sejumlah 20 ribu, kemudian penjual mengembalikan ke kita 30 ribu. Ya, di pertanyaan ini sudah ada isyarat, ya, tentang bahwa hal itu tidak boleh. Ya. Jadi, wallahu a'lam, ya, mungkin perlu untuk lebih pastinya kita merujuk ke fatwa ulama, barangkali sudah ada fatwa. Tapi dari apa yang dijelaskan, memang ini tampaknya seperti tadi, ya, dia memperoleh keringanan apa harga karena dia mendepositkan tadi, ibaratnya dia apa meminjami. Jadi paling tidaknya ini ada syubhat yang kuat, ya, dalam bab riba, paling tidaknya begitu, dihindari. Apabila seseorang memesan barang kepada toko dengan merek dan spesifikasi yang telah disepakati, tetapi pihak toko tidak memiliki barang tersebut dalam dan harus memesan kepada produsen, apakah pihak toko boleh menerima uang DP, ya, tanpa tanda jadi? Ya. Kalau terbuka, ya, terbuka dan ini sifatnya dia jadi semacam pesan, ya kan? Oh, barang ini memang belum ada, saya sekarang kosong di toko, tapi insya Allah saya pesankan sebulan lagi datang. Kemudian dia memberi DP. Ya, wallahu alam, yang seperti itu boleh. Ya, yang seperti itu boleh. Ini namanya bai' al-urbun. Al-urbun memang ada khilaf di antara ulama, tapi insya Allah yang lebih kuat boleh. Ya. Bagaimana hukum bunga bank untuk biaya sedot besi rumah pribadi? Jangan, karena ini bukan fasilitas umum, ya, ini untuk kepentingan kita. Wallahualam. Usaha bersama bagi keuntungan. A 100 juta, B 100 juta, C 100 juta untuk beli tanah, lalu tanah dijual lagi laku 330 juta, maka ABC dapat untung 10 juta. Apakah boleh menurut syar'i? Ya boleh. Ya, sepakati begitu kan? Ya. Boleh. Kita memodali batu baterai ke orang, kemudian kita meminjam senter untuk orang tersebut. Ketika baterai habis, orang itu membayar baterai yang kita modali. Aduh, ini sudah sekian jam pertanyaan sulit dipahami, mikirnya sudah berat. Saya utang uang 5 juta rupiah. Ya, na'anakallah. Setelah jatuh tempo, saya belum bisa membayarnya. Akhirnya sama yang memberi utang diproyeksikan ke emas batangan sebesar kurang lebih 10 gram. Terserah mau bayar kapan. Hanya saja ketika mau bayar dengan uang tunai, maka harus senilai emas batangan pada saat itu. Bagaimana hukum utang piutang seperti di atas? Ya. Yang kedua, apakah boleh saya dibelikan barang yang saya inginkan oleh pihak bank, misal dengan harga 1,5 juta, kemudian oleh pihak bank barang yang dibeli pihak bank dinaikkan harganya menjadi 3 juta, kemudian saya mengangsurnya? Ini yang tadi kita katakan enggak boleh, ya. Ini baik murabahah, atau ini utang kepada bank kemudian membayar yang lebih. Untuk pertanyaan pertama, wallahu alam, ini perlu dibahas. Saya belum tahu pertanyaan pertama. Pertanyaan ketiga, bagaimana hukum memiliki rekening bank yang hanya digunakan untuk memudahkan menerima atau transfer? Ya, ATM. Kalau memang diperlukan untuk itu, memang ada keperluan, maka tidak apa-apa. Karena kita bukan menabung, ya. Kita itu melakukan suatu transaksi jasa. Kita bayar ke mereka, ya kan? Ibaratnya kita memperkerjakan bank dalam bab transfer uang. Ya, kita bukan nabung. Bukan. Wallahualam. Sampai jam berapa ini? Asarnya? Hah? Yakfi. Ya, ini masih satu jilid. Oke. Mungkin nanti jilid kedua kita serahkan ke asatidah sini atau yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.